Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah bapak ibu, malam hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini. Pertama, kita sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat kita maghrib. Kemudian kita lanjutkan dengan tolabul ilmi. Ya, kita mengkaji tentang Quran, tentang hadis seputar surga. Tentu ini adalah amal soleh karena tolabul ilmi. Maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini bapak ibu dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Sekaligus kita bertawassul, mudah-mudahan dengannya nanti kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Yang akan kita bahas malam hari ini adalah apakah penghuni surga mewarisi bagian penghuni neraka. Ya, apakah penghuni surga itu mewarisi bagian penghuni neraka. Nah, bapak ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, saya bacakan di sini. Tak seorang pun hamba yang diciptakan Allah kecuali dijadikan baginya dua tempat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai hamba, itu diciptakan bagi dia tempat di surga, juga tempat di neraka. Maka barang siapa ditentukan baginya sebagai pelaku kekufuran dan kesyirikan, na'udzubillah nih, kita insya Allah husnudzon dan yakin kepada Allah Ta'ala bahwa kita semua ini diciptakan sebagai penduduk surga. Ada satu kisah bapak ibu. Suatu ketika Thabit Al-Bunani, kalau tidak salah, itu muridnya Anas bin Malik, ya, seorang tabi'in. Dia itu berkunjung ke Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir, seorang tabi'in juga. Nah, kebetulan waktu itu Mutarrif ini lagi di pedalaman. Ya, fil badiyah. Badiyah itu pedalaman, ya. Pedalaman lagi main dengan anaknya begitu. Ketika melihat Thabit Al-Bunani dengan beberapa kawannya datang, langsung disambut. Setelah disambut, kemudian mereka diajak ke tempat khusus, ya, kamar khususnya Mutarrif ini, ya, mungkin kamar sholat, kamar baca begitu. Kemudian Mutarrif membacakan kepada mereka Al-Quran. terus ngomong-ngomong sambil berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Kemudian berdoa buat mereka semua. Setelah itu Mutarif bertanya kepada Sabit, "Wahai Sabit, kira-kira doa kita tadi itu dikabulkan Allah enggak?" Kalau jenengan yang ditanya begitu, jawabannya apa Bapak Ibu? Enggak tahu loh, wong itu kan kita berdoa gitu. Insya Allah, cuma insya Allahnya ya mudah-mudahan, tapi belum tahu kan begitu. Mutarif mengajarkan kepada kita, pasti dikabulkan. Wong ngapain enggak dikabulkan? Kita enggak maksiat, ya kan? Kita baca Quran, kita bersolawat juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan? Maka kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan. Makanya tadi kan kita berdoa Bapak Ibu di masjid ini kan? Kita di masjid, bukan di lapangan, bukan di tempat diskotik ya kan? Bukan lagi dangdutan atau karaokean yang pada saat Agustusan kemarin ya kan? Kita juga sekarang ini bersolawat juga sudah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah, terus berdoa. Kalau seperti ini kita harus yakin bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Karena kita tidak maksiat sekarang, gitu loh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu tergantung kepada persangkaan hamba kepadanya. Maka bagaimana kalau persangkaan ini kita naikkan levelnya menjadi keyakinan. Ya, jadi saya ulangi lagi, tidak seorang pun hamba diciptakan Allah Ta'ala kecuali dijadikan baginya dua tempat. Tempat di surga sama tempat di neraka dengan berbagai isinya. Maka barang siapa ditentukan baginya sebagai pelaku kekufuran dan kesyirikan, naudzubillah, ya, insya Allah kita enggak di sini. Maka mereka mewarisi tempat-tempat penduduk surga yang disediakan bagi mereka dalam neraka. Bisa dipahami ya? Sebaliknya Bapak Ibu, orang-orang yang ditentukan bahwa mereka itu bahagia, ditentukan bahwa mereka itu penduduk surga, mereka akan mewarisi tempat-tempat penduduk neraka yang disediakan bagi mereka di surga. Karena ketika penduduk neraka masuk neraka, otomatis kan tempatnya di surga kok kosong dengan berbagai isinya. Nah itu nanti diwarisi oleh orang-orang yang beriman. Dalil bahwa masing-masing orang Bapak Ibu memiliki dua tempat itu adalah hadis Munkar dan Nakir ya. Jadi ketika Munkar dan Nakir, sinten Munkar dan Nakir itu Bapak Ibu? Dalam malaikat yang tugasnya apa? Ada yang mengatakan assalamualaikum. Kok di sini jenengan? Nggih, Pak Sugiyarto kan? Biasanya kok di Perak sebelah sana pom bensin. Oh gitu. Nggih. Siapa Munkar Nakir Pak Sugiyarto? Oke, sudah pernah ketemu belum? Oh, belum. Oke, jadi Munkar Nakir itu adalah malaikat yang ditugasi Bapak Ibu untuk menanyai setiap mayit. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Munkar Nakir ini bentuknya aswadani azrokon. Aswadan itu dua-duanya hitam, azrokoni kebiru-biruan. Ya, jadi sangat menakutkan. Nah, yang ditanyakan itu man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Wa man hadzar rajulul ladzi ursila ilai, siapakah orang yang diutus kepadamu? Nah, makanya dari tiga pertanyaan ini Bapak Ibu, itu ada ulama yang mengarang kitab Al-Usulu Tsalatsah. Tiga landasan utama, tiga prinsip dasar. Dan sebetulnya inilah ilmu yang mesti dipelajari setiap muslim. Ya, karena kalau setinggi apapun ilmu yang kita pelajari, ujung-ujungnya kita gak bisa jawab. Ini kan percuma kan? Makanya panjenengan ajarkan kepada anak-anak panjenengan itu tentang tiga dasar ini, karena pasti ditanyakan di mana? Di kuburan. Loh Ustaz, apakah semua orang pasti ditanya di kuburan? Pasti. Enggak ada yang enggak. Semua pasti ditanyai, dan namanya adalah fitnah kubur ini. Yang tidak ditanya cuma satu, Bapak Ibu, orang yang mati syahid. Itu enggak ditanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanyai salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma balu syahidi amin al-fattan?" Kenapa orang mati syahid itu kok aminah, merasa aman dari tukang fitnah, yaitu mungkar nakir, karena bertanya tentang tiga perkara tadi. Jadi yang namanya pertanyaan tiga ini, itu namanya fitnah kubur. Baru kalau orang itu bisa menjawab tiga pertanyaan itu, Bapak Ibu, makanya Allah kan berfirman dalam surat Ibrahim 27 kan, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Yuthabbitullahu, Allah meneguhkan, alladhina amanu, orang-orang beriman, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang teguh, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Dalam kehidupan dunia itu, ketika ngomong baik-baik, gak pernah yang buruk, gak pernah misu-misu, gak pernah ngerasani orang, pokoknya ngomong yang baik-baik. Dan terakhir, sebelum meninggal dunia, dia mengucapkan la ilaha illallah, itu dalam kehidupan dunia. Adapun dalam kehidupan akhirat ini, Pak, jadi ada tiga pertanyaan di alam kubur, sisanya yang empat itu nanti di padang mahsyar. Nggih, ditanya tentang an umrihi fima afna, umurnya dihabiskan buat apa? Panjenengan dikasih umur 60 tahun, 70 tahun, diopo wae? Apakah semuanya digunakan ngaji ataukah digunakan dalam perbuatan yang tidak berguna, ditanyakan. Ya. Kemudian wa an jasadihi fima abla, jasadnya ditanya, Pak. Jadi beda hisabnya antara orang yang punya tangan dengan yang tidak punya tangan, antara yang bisa melihat dengan yang tidak bisa melihat, antara yang bisa ngomong dengan yang tidak bisa ngomong, antara yang tuli dengan yang tidak tuli, beda hisabnya. Terus yang ketiga, Pak, wa an ilmihi, ditanya tentang ilmunya. Sampai sudah belajar ini, wis ngerti halal, wis ngerti haram, apakah sudah mengikuti ilmunya ataukah malah melanggar, ya? Dan yang keempat, ditanya tentang hartanya. Hartanya ditanya dua kali. Pada hartanya ditanya dua kali, Pak. Min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkannya? Caranya apa dapatkan harta ini, ya? Dengan cara yang halal apa yang haram? Dan yang kedua, wa fima anfaqahu, harta itu dikeluarkan untuk apa? Tapi empat yang terakhir ini, andaikan seseorang itu mudah, sudah bisa menjawab tiga pertanyaan tadi, itu aman insya Allah, itu pasti mudah selanjutnya. Ya, jadi setelah fitnah, yang itu adalah pertanyaan, itu nanti kalau tidak azab, maka nikmat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ini kan dipentingkan oleh kita nih. Zaman sekarang itu orang itu kalau enggak kenal enggak mau nyolati, Pak. Ya memang menyolati jenazah itu kan fardu kifayah nih. Fardu kifayah. Kalau sebagian muslimin sudah melakukannya, maka dosa itu gugur dari yang lain. Jadi intinya amal sampean itu sudah diwakili muslimin yang lain. Jadi jenengan tidak berdosa gitu. Tapi sekali-kali jangan mengucapkan wala wis fardhu kifayah wae kok. Kenapa, Bapak? Nanti nih jenengan mati dikitu kan be orang lain. Wah, fardhu kifayah kan saya nyolati akhirnya kan begitu. Ya. Nah, ketika jadi berkaitan dengan menyolati jenazah itu pentingkan mengiringi sampai ke kuburan dan sampai selesai. Bagi panjenengan dua kirot. Dan ketika sudah selesai dikubur, jangan segera beranjak, terutama keluarga dekat. Kenapa? Karena itu waktu ditanyai malah ikat. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang-orang sudah pada pergi, itu dia layas ma'ukor ani alihim, benar-benar mendengar detak, bukan detak, ya suara sendal mereka ketika pergi itu benar-benar mendengar dia. Nah, pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, istaghfiru li akhikum hadza, mintakan ampun kepada Allah buat saudara kalian ini, was'alullaha lahu tsabbit, dan mintakan kepada Allah untuknya keteguhan, fa innahul ana yus'al, karena sekarang itu dia ditanya. Makanya Amr bin As dia berpesan, nanti nek wis saya sudah selesai dikuburkan, ojo khususnya ditinggal yo. Tapi teno, dungakno. Sekadar orang itu apa? Jadi sekadar orang itu nyembeli unta sampai selesai dibedeti segala macam sampai selesai dibagi-bagi itu disuruh nunggunya sekadar itu waktunya, Bapak Ibu. Nggih. Itu kita pentingkan. Pentingkan karena doa kita, ya Allah teguhkan dia, ya Allah ampuni dia, mudahkan dia menjawab pertanyaan, itu membantu itu, Pak. Itu membantu. Loh, Ustaz, berarti lah kita ucapkan, "Hei, nek ditekani mungkar nakir gak usah wedi. Nek ditekani manro buka jawaban rebu Allah." Ngaten nggih? Enggak, itu hadisnya palsu. Termasuk diadani kuburan dikomati wong telo gak mungkin lagi untuk sholat kan, jadi itu juga tidak perlu dilakukan. Kalau dilakukan maka itu amalan yang tidak ada sunnahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya akan mengatakan dalilnya kalau masing-masing punya tempat di neraka, tempat di surga. Setelah selesai menjawab semua pertanyaan dan lulus, itu mungkar nakir bilang begini, unzur ila maq'adika minan nar, deloken kulo tempat ono neraka gitu. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, wis diganti be Allah dengan tempat di surga. Maka si mayit ini melihat kedua-duanya, Pak. Melihat dia sudah sebagai penghuni surga, oh ya Allah gitu. Langsung berdoa, Allahumma atau Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, tolong Pak, ya Allah, segera datangkan kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, agar saya segera kembali ke hartaku dan keluargaku. Dibilang apa sama mungkar nakir? 6. Wis tak cekake ngomong turu-turu. 6. Karena ini loh, turunnya beda ngomongnya, perhatikan Bapak Ibu, nggih. Bayangkan jenengan pas pengantin baru dulu itu ngomongnya begini, 6 tidurlah, bukan napas anam, bukan 6 itu tidurlah, dari kata nama ya namu nauman, 6 tidurlah, karena umacil arus, seperti tidurnya pengantin baru, alladzi la yuqiduhu illa ahabbu ahlihi ilaihi, seperti pengantin baru yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dia cintai. Begitu, Pak. Ya, cuma roh, ya roh orang beriman itu nanti tempatnya di mana itu berbeda-beda, Pak, sesuai kedudukan masing-masing. Ada yang sudah di surga masuk, ada yang di pintu surga tidak boleh masuk, ada yang di azab, ada yang di kuburannya mendapatkan apa angin-angin sepoi surga nyambung, itu pembahasannya enggak malam ini, itu ada pembahasan khusus nggih. Ya mudah-mudahan saja kita termasuk orang-orang yang ketika meninggal dunia jasadnya itu di bumi tapi rohnya sudah di surga terbang. Itu ada, Pak. Nah, gimana caranya, Ustaz? Ya donga mulai sekarang, berdoa kan. Jadi doa itu segalanya, Bapak Ibu. Kan ada hadisnya, orang kalau dia itu minta kepada Allah asyhadah mati syahid, kalau dia itu minta mati syahid kepada Allah Ta'ala tulus dari hatinya, kan gitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia itu minta tulus kepada Allah Ta'ala agar diberi mati syahid, terus dia itu meninggal di atas kasurnya. Karena ketulusan doanya itu Allah, Nabi mengatakan, Ballaghahullahu manazilasyuhada'i wa inma ta'ala firasyih. Allah menyampaikannya pada tingkatan para syuhada meskipun dia meninggal di atas kasurnya. Yang penting masalah hati, Pak. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan doa itu dulu sempat saya katakan berkali-kali, kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung, Pak. Jenengan minta mobil baru, minta rumah baru, wala kono apa-apa nih. Minta itu langsung yang mustahil gitu loh. Apa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga-Mu tanpa ada tanpa hisab sekeluarga gitu. Ya kita yakin aja kepada Allah Ta'ala, jangan ragu-ragu. Kan kita diperintahkan ketika doa untuk ya yakin. Jenengan berdoa ragu-ragu ya enggak bakal dikabulkan. Yakin. Makanya kalau doa, ya Allah, kula niki gimana? Nek mlebu surga Firdaus nggih mboten pantes. Tapi nek mlebu neraka nggih kula nggih mboten kiat. Nek nah, arepe njaluk apa? Jadi itu kan enggak jelas. Minta itu langsung minta masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nah, malam hari ini pembahasan kita adalah apakah penghuni surga mewarisi bagian penghuni neraka? Jawabannya iya. Makanya dalam surat Al-Mu'minun 10 dan 11 Allah mengatakan ulaika humul waritsun. Mereka itulah yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus. Orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka abadi di dalamnya. Masya Allah, ya Allah, masukkan kita semua dalam surga Firdaus yang paling tinggi, sekeluarga tanpa adab, tanpa hisab. Ibnu Katsir rahimahullah, Bapak Ibu, pada tafsirnya ya, ketika mengomentari ayat 10 dan 11 surat Al-Mu'minun ini, beliau mendatangkan hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin," tidak ada seorang pun dari kalian, semuanya berarti tanpa terkecuali, "illa walahu manzilan," kecuali dia itu memiliki dua manzil, dua tempat, dua rumah. Fil jannati, apa, manzilani, memiliki dua tempat, manzilun fil jannati wa manzilun finnar, satu tempat di surga, satu tempat di neraka. Fa amal mu'min, adapun seorang mu'min, faya bni baitahul ladhi fil jannah, maka dia membangun rumahnya yang ada di surga, wa yahdimu baitahu alladhi finnar, dan menghancurkan rumahnya yang ada dalam neraka. Berarti kalau orang kafir ya kebalikannya. Berarti kan kalau orang beriman masuk surga, jatahnya di neraka kosong. Sebaliknya, kalau orang kafir masuk neraka, jatahnya di surga menjadi kosong. Nah, kira-kira panjenengan itu pengen jadi pewarisnya mboten, Bapak Ibu? Pengen. Nah, kalau pengen jadi pewaris itu jadilah orang yang memang berhak mewarisi. Lah bagaimana caranya? Harus yang paling cepat melakukan kebaikan balapan. Makanya jangan disuruh balapan itu, Pak, melakukan kebaikan itu. Nek ono ibadah jangan nunggu orang lain. Disi ono. Ya. Makanya dalam surat Al-Mutaffifin Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika, dan dalam hal itu, dalam hal untuk mendapatkan surga itu, fal yatanafasil mutanafisun, hendaknya orang itu berkompetisi. Mana kompetisi itu apa? Disi-disian. Ya, disi-disian. Makanya orang mukmin itu disuruh iri kan? Iri dalam artian kalau ada orang melakukan kebaikan dan sampean belum tuh iri ya, ojo nerimo gitu. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad. Hasad itu kan haram kecuali dalam dua perkara. Nggih. Rajulun ajahullahu malan, orang yang dikasih Allah harta. Fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, kemudian dia menginfakkannya sepanjang malam sepanjang siang. Panjenengan kalau melihat ada orang seperti itu iri yo. Justru kalau panjenengan ndak iri, wah ini berarti orang ini calon rokok gitu kan. Karena untuk masuk surga harus balapan. Jadi kalau dikalahkan orang dalam hal amal ibadah, jenengan jangan terima. Ya. Yang kedua, warujulun ajahullahul Qur'an. Ini saya kebalik, mestinya Qur'an dulu. Orang yang diberi Allah Al-Qur'an, fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, maka dia membacanya, tilawahnya ya, sepanjang malam, sepanjang siang. Nah, kalau panjenengan mendapati dua orang seperti itu, iriyo, jangan mau kalah. Tapi kalau dikalahkan orang dalam masalah dunia, ini kok beli rumah baru, ini kok ganti mobil baru lebih mahal, wala masalah dunia gak usah, jenengan itu pingin-pingin. Tapi kalau dikalahkan dalam masalah akhirat, jangan terima. Itu seorang muslim. Kenapa, Pak? Karena orang itu nanti, ya, ketika meninggal itu semuanya pada menyesal. Pada menyesal itu gini, menyesal, ya Allah lapo yo, biyen amalku kok tak tambah meneh. Kenapa dulu amal saya kok tidak saya tambah lagi gitu loh. Kalau misalkan saya mengamalkan 100 lapo, dulu kok enggak 200 gitu, Pak. Jadi ada 4 kondisi yang orang itu sangat pingin dan sangat butuh amal dan sangat pingin nambah amal. Pertama adalah malam pertama ketika dia dimasukkan dalam kuburan, itu sangat butuh amal itu. Dan pada pengen balik kan, pengen baliknya untuk apa, Pak? Untuk bersolawat apa? Bersodaqoh, fa as-sadaqah wa akum minas solihin, agar aku bersodaqoh dan menjadi orang-orang yang saleh. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika timbangan al-mizan itu diberdirikan, ditegakkan untuk nimbang, itu semua orang itu butuh amal itu. Cuma saya berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semua ini langsung dimasukkan ke dalam surga Firdaus, gak pakai timbang-timbangan, gak pakai hisab, gak pakai azab. Karena timbangan itu nanti masuk dalam bagian hisab, Pak, di hisab. Yang ketiga adalah ketika dibagikannya catatan amal. Dan yang keempat yang berkaitan dengan masalah kita, ketika pembagian tingkatan di dalam surga. Ya, orang itu sama-sama masuk surga tapi beda tingkatan, Pak. Ya sama-sama seperti panjenengan itu nyewa hotel. Sama-sama di hotelnya, tapi yang satu bintang 1, yang satu bintang 9 misalnya. Ada hotel bintang 9. Ya, kalau di hotel itu kan masalah fulus kan. Tapi kalau di surga itu adalah masalah amal. Makanya kalau panjenengan pingin menjadi pewaris paling banyak, jangan pernah luputkan amal soleh apapun dan jangan pernah remehkan amal soleh sekecil apapun. Aisyah radhiyallahu anha pernah datang seorang pengemis, terus dia minta kepada pembantunya, kasih itu satu butir anggur, satu butir, Pak. Ya memang dia punyanya itu. Pelayannya keheranan, masa sampai dikasih satu butir anggur? kata Aisyah apa? Jadi bukannya kita itu ya memang adanya itu. Tapi ini ada ya misalnya sak kilo maksudnya kayak sak butir kan teman-teman ya. Tapi ini memang Aisyah waktu itu adanya cuma itu. Dan bab kita malam hari ini adalah bab jangan meremehkan kebaikan. Allah Ta'ala kan mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarrah itu berapa? Dzarrah itu kan sebesar biji sawi kan. Nah ini berapa ini berdzarrah-dzarrah anggur itu kan. Gitu, intinya panjenengan itu jangan pernah meremehkan amal kebaikan sedikit pun karena panjenengan tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ingin menjadi pewaris terbanyak, maka semakin harus kita perbanyak amal soleh kita. Gitu Bapak Ibu. Intinya, orang-orang beriman akan mewarisi rumah-rumah orang kafir. Nah, bahkan yang lebih ajib lagi Bapak Ibu, ini ada hadis Masya Allah, saya bacakan ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin, akan datang pada hari kiamat orang-orang dari kaum muslimin. Bidzunubin amsalil jibal, dengan dosa-dosa seperti gunung-gunung pak besarnya. Fayaghfiruhallahu lahum, tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa itu bagi mereka. Wa yadu'uha 'alal yahudi wan nasara, kemudian ditumpelkan dosa-dosa tadi diampuni dari seorang muslim tapi digantikan diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itu orang muslim yang bagaimana? Ya memang ahlu sunnah wal jamaah akidah kita Bapak Ibu orang yang ahli tauhid ya. Enggak pernah berbuat syirik. Itu kan pasti masuk surga. Cuma masuk surganya ini ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang sempurna itu yang masuk surga langsung tanpa adzab, tanpa hisab. Insya Allah kita di sini. Yang tidak sempurna itu dia sebelum masuk surga dicelupkan dulu ke dalam neraka. Sesuai dengan dosa-dosanya, Pak. Ada dosa-dosa besar, tapi selain syirik, dia mati belum tobat. Mungkin pernah minum khamr, mungkin pernah mengambil harta orang, ya, dengan berbagai caranya makan riba. Ini pokoknya dosa-dosa besar lah. Dia mati belum sebut bertaubat. Makanya Pak, kalau bisa nikmati itu jangan bawa utang. Meskipun orang mati syahid, tidak bisa masuk surga gara-gara utang. Dan jangan dikira utang itu cuma berupa materi saja. Jenengan ngerasani orang ini juga utang loh, harus dibayar. Makanya hindari ghibah. Hindari ghibah itu utang, pasti dibayar. Gitu. Nggih. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam riwayat Muslim, "Idza kana yaumul qiyamah," jika datang hari kiamat. Oh, kita tadi belum selesai ya. Jadi saya dulu pernah bercerita tentang hadis kartu mboten. Sudah perasaan ya sudah nggih. Haditsul bitaqah. Halo, sudah kan? Sudah. Lupa. Intinya begini Bapak Ibu, haditsul bitaqah itu hadis kartu, bitaqah itu kartu. Jadi ada orang dibawa kepada Allah Ta'ala. Dia itu memiliki tis'atun wa tis'una sijilan, memiliki 99 catatan dosa. Kullu sijilin maddul batok, maddul basor ya. Kullu sijilin maddul basor, masing-masing catatan dosa itu panjangnya sejauh mata memandang. Ada berapa tadi? Ada 99. Ditimbang sama Allah antara 99 catatan amal tadi itu, terus Allah mendatangkan satu kartu. Ini pelakunya ya Allah rek, satu kartu kok ditimbang bek 99 ya Allah iki lho. Menang ta gitu. Subhanallah ditimbang sama Allah Ta'ala, kartu itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ditimbang pak, rupanya jumlah satu kartu ini dengan 99 dosa tadi, saking beratnya satu kartu ini, itu ambiar terbang semua yang 99 itu. Ini namanya hadis bitoko. Nah ini ya karena tauhidnya tinggi. Dan diantara keutamaan tauhid itu dia menghapuskan dosa-dosa besar. Yaitu ya, cuma ya kita tidak tahu ya tauhid kita ini levelnya level mana gitu loh pak. Makanya panjenengan itu belajar tauhid sampai mateng. Karena banyak orang itu merasa wis ahli tauhid tapi rupanya tauhid itu tauhid tidak benar gitu loh. Penting tauhid itu, ya. Gih. Nah ini Nabi bersabda hadis berikutnya, idza kana yaumul qiyamah, ketika datang hari kiamat, dafa Allahu azza wa jalla ila kulli muslimin, Allah membayarkan kepada masing-masing muslim itu, Yahudian au Nasranian, orang Yahudi atau orang Nasrani. Fayaqulu, maka Allah berfirman, hadza fakakuka minan nar, ini loh penggantimu untuk masuk neraka. Ya salah dhewe lah kok ben gak gelem dadi muslim ya kan. Kalau lebih milih jadi Yahudi, jadi Nasrani. Padahal Allah sudah menurunkan kitab suci, sudah mengutus para rasul, sudah ngasih mereka akal membedakan mana yang benar, mana yang salah, tapi mereka milih neraka. Memang salah dhewe kan begitu. Ya, makanya dalam surat Al-Hijr Bapak Ibu, surat yang sebelum surat An-Nahl, tahu suratnya berapa ini? An-Nahl itu surat 16, berarti Al-Hijr surat 15. Bunyinya gini, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Ini rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubbama itu artinya barangkali, tapi artinya di sini pasti. Pasti orang-orang kafir itu sangat berharap andaikan dahulu mereka itu beragama Islam. Itu coba jenengan baca pak tafsirnya itu ya Allah. Jadi ya termasuk di sini ini ya ayat ini hadisnya kan, gara-gara dia Yahudi dan Nasrani akhirnya ditumpuki dosa orang Islam ya kan. Nah itu ceritanya ada yang begini pak, ada hadisnya itu begini, ada orang ahli tauhid cuma dia masuk neraka gara-gara dosanya, terus dibully sama penghuni neraka. Wah, percuma kon biyen ngomong la ilaha illallah, biyen sujud, ujung-ujunge ente saiki digoreng be aku nang neraka gitu. Allah ndak terima, Pak. Akhirnya yang muslim dientas biar ndak gosong kalau digoreng ya. Yang kafir dibiarkan gosong menghitam. Dan itu kalau mati gitu kan masih enak, mending ya, enggak merasakan sakit ini, la yamutu fiha wala Yahya, ndak mati ndak urip. Gitu. Nah, makanya di sini kata Allah, pasti akan datang suatu hari yang orang-orang kafir itu sangat menyesal dan mereka mengatakan andaikan dulu mereka muslim. Makanya kata Allah Ta'ala pada ayat berikutnya, dzarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Darhum biarkan mereka yakulun, darhum yakulu biarkan mereka makan, wayatamatau dan berpuas-puas, wayulhihimul amal dan mereka disia-siakan dengan angan-angan, fasaufa ya'lamun, karena mereka pasti akan tahu. Maksudnya begini, makanya yang harus kita jadikan senantiasa acuan kita itu akhirat pak. Jangan pernah menjadikan dunia itu segala-galanya, akan segala-galanya seorang muslim itu. Kadang-kadang kita itu kan nelongso, ya Allah re, aku sholat 5 waktu, berusaha sekeras tenaga, tapi kok dapat dunia mesak mini misalkan ya. Sementara itu gak tahu sholat, benti nomangan babi, sampai sipit kayak babi matanya gitu. Tapi kok ganti-ganti mobil mahal-mahal, pisan omah itu noone, tempat-tempat mahal. Itu kata Allah, biarkan mereka makan babi, biarkan mereka semacam-macam melakukan dosa, biarkan mereka berpuas-puas, biarkan mereka dibuat lalai oleh angan-angan. Fasaufa ya'lamun, karena mereka pasti akan tahu-tahu apa nek wis mlebu neraka enggak bakalan bisa keluar. Ya nek nang neraka sedina rong dina ngeten Pak. Padahal sedina rong dina itu kan 1000-2000 tahun gitu loh. Itu selama-lamanya, bayangkan ya Allah gitu. Makanya panjenengan itu saya temenan ya, wanti-wanti belajar tauhid Pak. Belajar tauhid. Ya. Karena kita enggak ngerti tauhid, coba jenengan nanti cari nawaqidul Islam itu apa. Itu bahaya sekali itu. Sekarang kita ngomong begitu dikira radikal, teroris, dapuramu radikal, enggak peduli. Sebenarnya aku selamat gitu, Pak. Nanti jenengan pulang tak kasih PR cari 10 pembatal keislaman. Itu apa sih 10 pembatal keislaman itu? Itu meskipun masih sholat 5 waktu, meskipun secara lahir muslim, ketika dia melakukan satu dari 10 pembatal tadi, itu dia sudah keluar dari Islam secara makna. Kafir Pak sudah. Loh, tapi dia masih muslim. Iya, ya cuma kita enggak boleh mengkafirkan kataannya muslim. Nah, sikap kita ya apa? Seperti sikap Nabi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahu panjenengan siapa dia? Dia petinggi orang munafik, Pak. Semua tahu. Sahabat ini kafir tahu, Pak. Cuma secara lahir dia muslim. Ya, sholat di masjid iya. Puasa juga iya. Zakat juga iya. Jihad juga ikut. Cuma dia kafir. Makanya ketika ada seorang sahabat, sudah ada nih, ketika ada sahabat yang minta izin bunuh dia, apa kata Nabi? Jangan dibunuh. Nanti orang-orang bilang bahwa Muhammad itu membunuh sahabatnya sendiri. Kenapa Pak? Karena secara lahir dia itu muslim. Bayangkan saking kafirnya itu loh Pak. Nabi itu diwanti-wanti oleh Allah dalam surat At-Taubah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Wala tusalli, jangan menyolati atas seorang pun dari mereka yang mati, dan jangan berdiri di atas kuburannya mendoakan. Nah ini kita bahaya kalau kita enggak ngerti loh, lah celoko lah ya opo gitu loh Pak. Panjenengan pengen kayak Abu Thalib itu. Abu Thalib itu ya Allah, perjuangannya untuk Islam, untuk Rasulullah, enggak ada apa-apanya dibandingkan kita. Ini otomatis apa dipencet? Tit itu. Otomatis gitu. Ini otomatis biarkan enggak apa-apa, tapi dipencet. Ini belum selesai soalnya, iman-iman, kayak didik. Abu Thalib itu Pak Gih, itu dia mendapatkan azab di neraka itu paling ringan. Panjenengan tahu azabnya apa? Jadi ini kan kaki kita ya, itu kan ada cekung itu, 2. Itu dikasih bara api neraka itu mendidih otaknya Pak, Abu Thalib. Dan itu selama-lamanya gak akan keluar, ya Allah, gak begitu dibayangkan. Orang kalau 1 bulan aja gak begitu, dan ya Allah, gitu. Ini selama-lamanya Pak. Makanya ini kita gak bisa main-main ini. Mumpung kita masih bisa belajar, jangan sampai jenengan, anak cucu jenengan gak ngerti tauhid, melakukan kesyirikan, tapi sadari ngaku ini muslim, tiba-tiba kok melakukan satu dari nawaqidul Islam, bahaya. Ngomong kok bahaya, tapi gak ngerti ini itu bahaya ya kan. Nah, gitu Pak. Kita lanjutkan secara ringkas G. Jadi orang-orang yang beriman ini akan mewarisi semua milik orang kafir, termasuk istri-istri mereka, Pak. Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yudkhiluhullahul jannah." Tiada seorang pun dimasukkan Allah dalam surga illa zawwajahullahu azza wa jalla, kecuali dinikahkan oleh Allah azza wa jalla, sintaini wa sab'ina zaujatan dengan 72 istri. Pengen jenengan istrinya pitung puluh loro. Gak ada yang pengen ya. Kok dimarahi bojone. Gak ada, di surga itu gak ada cemburu-cemburuan itu. Ini masih cemburu berarti bukan penghuni surga, Pak. Karena penghuni surga itu kayak Honda begitu. Apa? Satu hati. Satu hati. Sintaini minal furil in, dua wanita dari bidadari, wasaba'ina dan yang 70 min mirathihi min ahli nar, dari yang dia warisi dari penduduk neraka. Nah itu tafsirannya apa? Ditafsirkan rijalan takhulun nar, kaum laki-laki masuk neraka, fawarisa ahlul jannati nisa'ahum, maka penghuni surga itu mewarisi istri-istri mereka, kama wurithat imra'atu fir'aun, sebagaimana istri Fir'aun diwarisi. Diwarisi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun nggih? Go, sudah isya kok. Nggih, kalau begitu enak diakhiri mawon. Nggih. Nggih. Ada pertanyaan kan? Enggak usah nggih pon adzan tambah lama salat enggak ilok. Nggih, kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala, jika ada yang salah dari saya sendiri saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.